Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita istirahat, sholat, dan makan, maka kita akan melanjutkan kembali materi kita. Tadi sudah saya jelaskan keberhasilan orang-orang Yahudi di dalam menguasai dunia ini. Ini tidak lain karena orang-orang Yahudi ini bisa menghancurkan akidah-akidah umat Islam. Yang seharusnya umat Islam ini adalah menjadi pembela-pembela aturan Allah. Ini di mana-mana umat Islam ini sekarang menjadi pembela-pembela aturan tauhid, aturan sekuler. Yang seharusnya umat Islam ini di mana-mana harus taat kepada ulil amri minkum, seorang khalifah atau amirul mukminin. Tapi di mana-mana umat Islam di dunia ini banyak taatnya kepada presiden, kepada perdana menteri, kepada raja. Nah, begitu pula. Yang seharusnya umat Islam ini berjuang menegakkan syariat Islam, mengikuti manhaj an-nubuwah, cara-cara Rasulullah, tapi di mana-mana di dunia ini umat Islam ini sekarang mengikuti cara-cara perjuangannya orang kafir, yaitu cara demokrasi dengan mulai membentuk partai Islam, kemudian menjadi caleg, kemudian masuk ke parlemen, kemudian berjuang di sana. Ini bukan metode perjuangan Islam, bukan manhaj an-nubuwah, ya. Ini manhajnya orang-orang kafir, Aristoteles, Polybius, Herodotus, ya, yang membuat metode perjuangan ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjebak, menjaring orang-orang Islam, ya, supaya masuk ke dalamnya. Kalau orang Islam sudah masuk di dalam parlemen, Al-Quran itu sudah tidak laku. Kalau ada seorang ulama di parlemen, dia berdalil berdasarkan Quran sekian, ayat sekian, langsung diinterupsi oleh orang-orang Kristen, orang-orang Hindu. Maaf Pak Kiai, kalau mau berdalil jangan dengan Al-Quran. Di sini bukan pemerintahan Islam. Berdalillah dengan dalil-dalil ketetapan MPR, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Laku enggak Al-Quran? Ya. Nah, setiap sholat menyatakan Allahu Akbar, tapi Al-Qurannya diinjak-injak. Bagaimana sholatnya mau diterima oleh Allah? Ah, saudara-saudara sekalian, setelah kita memahami hancurnya akidah umat Islam ini, ya, sekarang kita akan memahami apa sih sebenarnya akidah umat Islam ini? Apa sih sebenarnya akidah itu? Akidah, al-akidah, al-umuril lati yuhibbu ayyushaddiqa biha qalbuka wa tatma'inna nafsuka wa takunu yaqinan indaka la yumashuhu wa la yuhlituhu syar. Akidah itu yaitu segala sesuatu yang hatimu senang membenarkannya, kemudian jiwamu tenang kepadanya, kemudian menjadi suatu keyakinan yang tidak disertai keraguan-raguan, nyawa siap dipertaruhkan, itu akidah. Jadi kalau orang akidahnya komunis, hatinya senang membenarkan komunis, jiwanya merasa tenang dengan aturan komunis, nyawa yang cuma satu-satunya siap dipertaruhkan untuk membela aturan komunis. Nah, itu orang yang berakidah komunis, ya. Waktu zaman PKI dulu tahun 65, kalau orang PKI itu mau dibunuh, apa kata dia? Hidup komunis. Sudah mau dibunuh itu. Hidup Karel Marx. Hidup Friedrich Engels, hidup Stalin. Nah, kenapa? Karena akidah komunis itu sudah betul-betul diakidai. Tuh, jiwanya merasa tenang, hatinya senang membenarkan, kemudian tidak ragu-ragu, nyawanya siap dipertaruhkan untuk membela komunis. Nah, orang yang berakidah Pancasila juga begitu. Hatinya senang membenarkan Pancasila, jiwanya merasa tenang dengan Pancasila. Nyawa yang cuma satu-satunya siap dipertaruhkan untuk membela Pancasila. Bagi negeri, jiwa raga kami. Nah, coba lihat. Jenderal-jenderal itu, waktu zamannya Gestapo siap diiris-iris. Kenapa? Karena akidahnya itu akidah Pancasila. Akidah Islam juga begitu. Ya. Hati senang membenarkan aturan-aturan yang datangnya dari yang punya surga, yang punya neraka. Kemudian jiwa tenang dengan aturan-aturan yang punya bumi, punya langit, punya surga, punya neraka. Dan nyawa yang cuma satu-satunya siap dipertaruhkan untuk membela aturan yang punya surga, yang punya neraka, demi untuk surga. Itu namanya akidah Islam. Maka saudara-saudara sekalian, Islam ini ya, bukan cuma aturan-aturan ritual seremonial belaka. Sholat, puasa, haji. Karena hebatnya orang-orang kafir, ya, dengan langkah-langkah usul fikri itu tadi, dengan kebebasan sholat disuguhkan, puasa ditetapkan dari sononya, ya, sampai rame-rame untuk melihat adanya bulan, kemudian naik haji sampai diantar ke Mekah, ya kan? Kalau naik haji sampai diantar ke Mekah ini bukan cuma sekarang, ya. Pada zamannya pemerintah Hindia Belanda itu, orang yang mau naik haji oleh Belanda yang kafir itu diantar sampai ke Jeddah sana orang Islam itu. Bukan cuma sekarang karena pemerintah notabene-nya itu banyak orang Islam. Pada zamannya Belanda dulu diantar. Kenapa? Karena kata Senuk Hongronyo. Senuk Hongronyo ini adalah seorang orientalis. Orientalis Belanda ya. Dia boleh dikatakan hebat tentang keislamannya. Tapi bukan untuk memperjuangkan tegaknya Islam. Untuk menghancurkan Islam. Ya. Dia sampai menyamar menjadi orang Islam. Dirubah namanya. Dari Senuk Hongronyo menjadi Abdul Ghafar. Dia untuk menjadi orang Islam supaya percaya, gurunya yang cuma satu-satunya ini dipotong juga. Nah, kemudian dia kawin secara Islam. Namun akhirnya terbongkar oleh konsulat Prancis yang berada di Mekah sana. Bahwa Senuk Hongronyo ini bukan orang Islam, tapi dia itu adalah mata-mata. Apa kata Senuk Hongronyo ini? Kata Senuk Hongronyo, kalau orang Islam itu sholat, puasa, haji, itu jangan diganggu. Kalau perlu dibantu, tuh masjid dibangunkan. Ya. Karena apa? Karena kalau orang Islam dari sholat sampai kepada haji, itu tidak akan membahayakan pemerintah musuh-musuh Islam. Tidak akan membahayakan. Tuh. Tapi kalau orang Islam itu sudah berbicara tentang kepemimpinan Islam, ya, yang memang sengaja dihancurkan oleh orang Yahudi, kemudian setelah hancur, umat Islam akan dikosongkan pemikirannya ini dari kepemimpinan Islam, ya. Sehingga orang Islam pada hari ini tahunya cuma presiden, Pak RT, ya, gubernur, ya, raja, perdana menteri. Itu sistem-sistem pemimpin kafir semua. Tuh. Kenapa orang Islam sampai tidak tahu? Itu karena memang langkah-langkah busuk itu. Ya. Jadi setelah hancur sistem kepemimpinan umat Islam, umat Islam dikosongkan pemikirannya itu dari oleh orang-orang kafir dari kepemimpinan-kepemimpinan Islam. Sehingga jangan diharap ajaran Islam ini akan tegak. Ya. Maka kalau orang Islam ini sekarang berbicara tentang kepemimpinan Islam, tentang kekhalifahan Islam, dikategorikan oleh Amerika itu adalah kelompok fundamentalis. Amerika itu sekarang ya, membagi kelompok Islam itu di dalam empat kelompok. Satu kelompok fundamentalis, dua kelompok modernis, tiga kelompok tradisionalis, empat kelompok liberalis. Nah, ini Amerika. Bagaimana ciri-ciri fundamentalis ini? Ciri-ciri kelompok fundamentalis ini. Orang-orang yang berada di dalam kelompok ini, orang itu memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Dia itu anti kepada Barat, kepada aturan-aturan kafir, orang-orang yang berada dalam kelompok fundamentalis. Kata Amerika. Terus kemudian kata Amerika, orang-orang yang berada dalam kelompok fundamentalis ini, mereka itu berada di bawah naungan kekhalifahan Islam, sistem kepemimpinan umat Islam. Nah, inilah yang dikatakan fundamentalis, yang dikatakan teroris nanti. Statusnya kata orang-orang Amerika, status kelompok ini sangat berbahaya. Penanganannya bagaimana? Penanganannya harus dihabisi. Itu. Nah, dengan begitu umat Islam ciut semua. Ya. Bagaimana tanggung jawab umat Islam di hadapan Allah ini? Umat Islam hadir di atas bumi Allah itu bukan cuma untuk menegakkan sholat, bersujud, bertasbih. Kehadiran umat Islam di atas bumi Allah ini untuk an-aqimuddin, menegakkan seluruh Al-Quran. Kalau cuma menegakkan sholat, puasa, haji, kumpulkan cuma paling 10 lembar Al-Quran. sisanya yang banyak, yang tebal begitu, orang Kristen yang harus memperjuangkan. Ya. Orang Hindu yang harus memperjuangkan, kalau bukan orang yang sholat. Inilah saudara-saudara sekalian keberhasilan dari musuh-musuh Islam di dalam menghancurkan akidah-akidah orang Islam. Sehingga umat Islam pada hari ini dengan bebasnya sholat, dengan bebasnya berpuasa, dengan bebasnya berhaji, seakan-akan merasa sudah merdeka. Seakan-akan Al-Quran ini sudah tidak usah diperjuangkan lagi. Inilah hebatnya orang kafir. Saudara-saudara sekalian bersyukur kepada Allah dengan perjalanan yang mungkin latar belakangnya berbeda-beda, dengan kasih sayang Allah yang sekarang ini sistem kepemimpinan kayaknya dibuat sepele oleh umat Islam. Yang penting adalah sholat, puasa, haji. Maka keberhasilan orang-orang kafir ini, kalau orang Islam itu sudah sholat sampai naik haji koplo putih yang 30 juta ini, sudah dianggap ibadahnya sudah sempurna. Biarpun sehari-harinya dia memperjuangkan tegaknya aturan-aturan tauhid, taatnya kepada tauhid, bagi menuju jiwa, enggak merasa berdosa. Apa sebabnya ini? Karena hancur akidahnya. Memang dihancurkan melalui sistem pendidikan yang tersusun rapi ini. Bagaimana anak-anak kita besok akan menjadi anak yang soleh, anak yang soleha? Ya. Kalau keluar sudah terukir dadanya ini dengan akidah-akidah yang tidak diridhoi oleh Allah. Saudara-saudara sekalian, akidah Islam, Islam adalah satu aturan-aturan kehidupan, sistem kehidupan, pedoman hidup yang datangnya dari sang pencipta bumi, sang pencipta langit, yang punya surga, yang punya neraka, yang berdasarkan kepada asas pokoknya akidah la ilaha illallah Muhammadur. Ini akidah Islam. La ilaha illallah ini disebut syahadat tauhid, Muhammadur Rasulullah ini disebut syahadat rasul. Saudara-saudara sekalian, sekarang yang perlu kita paham, akidah la ilaha illallah ini bukan cuma dibawa oleh Nabi Muhammad saja. La ilaha illallah ini bukan cuma dibawa oleh Nabi Muhammad saja. Semua nabi-nabi itu mulai dari Nabi Muhammad, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad itu Islam semuanya. Enggak ada yang Kristen, enggak ada yang Yahudi. Nabi Isa itu Islam. Coba buka surat 3 ayat 52. Nabi Isa itu Islam. Surat 3 ayat 52 ya. Surat 3 ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya aja, Ustaz? Ya. Ya Rabb kami, kami telah beriman kepada Surat 3 washhad bi anna muslimun. Maka ketika Isra merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan adin Allah? Para hawariyun, para sahabat sekiannya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Nah, Nabi Isa bukan saksikanlah bahwa kami ini adalah orang-orang Kristen. Itu Nabi Isa. Ya. Washhad bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami ini adalah orang-orang Islam. Nabi Musa juga Islam. Nah, coba buka surat 10, surat 2 ayat 136 juga bisa. Bukan orang Yahudi. Ya, Nabi Musa ini bukan orang Yahudi. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada yang apa yang diberikan kepada kamu kerjakan. Terus Musa. Habis kan? Sudah. Sudah. Ada lagi di bawah. Di bawahnya itu. Bawahnya lagi ada ini. Ya, yang ini coba baca 136 itu, 32. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami berserah diri kepadanya. Dan kami berserah diri kepadanya. Dan kami adalah orang-orang Islam. Islam ini artinya berserah diri. Nah, kalau dalam terjemahan yang lain ada. Dan saksikanlah bahwa kami ini adalah orang-orang Islam. Jadi Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Yakub dan seterusnya semua nabi-nabi itu adalah Islam. Gak ada yang Kristen, gak ada yang Yahudi. Islam semua. Semuanya itu pembawa la ilaha illallah. Coba buka surat 21. Ayat 25. Surat 21 ayat 25. Semuanya itu pembawa la ilaha illallah. Ya. Nabi Adam pembawa la ilaha illallah, Nabi Musa pembawa la ilaha illallah, Nabi Isa pembawa la ilaha illallah, Nabi Muhammad pembawa la ilaha illallah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Nah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana. Ana ini adalah Allah. La ilaha illa Allah. Jadi seluruh utusan-utusan Allah itu pembawa la ilaha illallah semua. Ya. Semuanya itu adalah Islam. Nah, sekarang yang perlu dipahami, tadi sudah tahu bahwa ini adalah syahadat tauhid. Ini adalah syahadat rasul. Nah, sekarang syahadat ini apa artinya tadi? Syahadat. Sumpah. Kita setiap sholat bersumpah kepada Allah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Setiap sholat kita bersumpah. Nah, sekarang coba kita pahami sumpah kita ini. Apa sih sebenarnya makna yang sering kita ucapkan gitu. Tuh. Nah, ini adalah syahadat tauhid. La ilaha illallah. La ini apa artinya ini? Tidak. La. Tidak. Tidak. Penolakan. Terus illa apa ini artinya nih? Penetapan. Ah, penetapan atau pengukuhan. Nah. Menolak dan mengukuhkan. Nah, jadi kalau orang sudah bersumpah, setiap kita menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, berarti kita ini sudah bersumpah kepada Allah bahwa kita ini akan menolak dan mengukuhkan. Yang ditolak itu apa? Kalau aturan, aturan selain daripada aturan Allah itu yang akan ditolak. Paham nggak ini? Paham. Komunis aturan Allah bukan. Paham. Kapitalis aturan Allah bukan. Bukan. Nasionalis aturan Allah bukan. Bukan. Is itu semuanya. Ya. Maka kalau kita itu sudah mengucapkan sumpah asyhadu alla ilaha illallah, kita itu harus menolak. Kalau aturan, aturan yang bukan datangnya dari Allah yang akan ditolak. Kalau sistem kepemimpinan, sistem kepemimpinan yang bukan datangnya dari Allah yang akan ditolak. Kalau metode perjuangan, metode perjuangan yang tidak sesuai dengan cara Rasulullah, kita akan tolak. Nah, sekarang yang akan dikokohkan ini apa? Kalau aturan, ya aturan Allah saja yang akan dikokohkan, yang akan diterima. Selainnya, no, la, tidak. Itu sumpah kita. Kalau sistem kepemimpinan, yang akan dikokohkan ini hanya ulil amri minkum saja. Yang akan diterima oleh orang Islam yang sudah bersumpah ini hanya ulil amri minkum saja. Ulil amri minhum? Harus ditolak. Ulil amri minhum ini banyak macamnya. Mulai dari raja, Perdana Menteri, Presiden. Ini konsekuensi dari orang yang sudah bersumpah, yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat ini, La ilaha illallah. Maka kalau orang sudah bersumpah dengan La ilaha illallah, dia harus menolak aturan selain daripada aturan. Dia harus menolak kepemimpinan selain daripada kepemimpinan. Ini konsekuensinya. Jadi kalau orang itu sudah bersumpah dengan La ilaha illallah, dia masih beraturan, bahkan dia menyambung nyawanya dengan aturan yang dibikin oleh manusia, maka semua apa-apa yang dilaksanakan itu tidak ada nilainya di hadapan Allah karena telah melecehkan sumpahnya. Terutama masalah kepemimpinan. Maka saudara-saudara sekalian, ya, kalau di dalam Al-Qur'an yang ditolak ini apa ini kalau di dalam Al-Qur'an? Tauhid. Kalau di dalam Al-Qur'an yang ditolak ini tauhid. Yang dikokohkan ini apa? Allah. Menolak tauhid, mengokohkan Allah. Kalau aturan tauhid yang ditolak, yang dikokohkan hanya aturan Allah. Kalau sistem kepemimpinan tauhid yang ditolak, yang dikokohkan hanya oleh kambing itu. Kalau sistem perjuangan, metode perjuangan demokrasi mulai membentuk partai menjadi caleg kemudian menjadi anggota parlemen, itu yang ditolak. Kemudian mengikuti metode perjuangannya Rasulullah, yaitu iman, hijrah. Ini konsekuensi orang-orang yang sudah bersumpah. Kalau tidak akan ada nilainya di hadapan Allah. Saudara-saudara sekalian, sekarang yang perlu kita pahami, ya, setelah kita memahami bahwa syahadat ini adalah sumpah, ya, kita sudah bersumpah kepada Allah bahwa akan menolak seluruh aturan, seluruh kepemimpinan, seluruh metode perjuangan kecuali hanya aturan Allah, ulil amri minkum dan manhaj an-nubuwah. Sekarang yang menjadi satu pertanyaan, apa sih sebenarnya makna la ilaha illallah menurut Al-Qur'an itu? Tadi sudah secara bahasa, ya, secara pengertian umum sudah saya bahas. Sekarang makna la ilaha illallah menurut Al-Qur'an. Coba ayat berapa kira-kira? Makna la ilaha illallah menurut Al-Qur'an ayat berapa kira-kira? Iya. Sekarang menurut Al-Qur'an ayat berapa makna la ilaha illallah? Ya. Ya, benar itu. Ayatnya berapa itu? Oh, salah. Yo, ayat berapa? La ilaha illallah, makna la ilaha illallah di dalam Al-Qur'an ayat berapa? Enggak tahu. Wow, Mujahid enggak paham kepada makna la ilaha illallah di dalam Al-Qur'an. Coba buka surat 16 ayat 36. Nah, itu makna la ilaha illallah itu. Surat 16. Ayat 56. Ya, surat 16 ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Nah, jadi saudara-saudara kita sekalian, ya, ini kita sebagai seorang mujahid harus paham makna la ilaha illallah ini. Makna la ilaha illallah itu ini surat 16 ayat 36 ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan ay kutub wa wastanibut taw. Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus kepada tiap-tiap umat itu seorang utusan dengan membawa prinsip ani butuh wah wah tanibut, hanya akan menyembah Allah dan tidak mau menyembah Tuhan. Menyembah ini apa maknanya sih? Ya. Iya, mentaati aturannya. Jadi kalau kita mau menyembah Allah, jangan seperti orang Hindu. Dia mau menyembah Tuhannya, datang ke depan patungnya itu, baru disembah-sembah. Kalau orang Islam mau menyembah Allah, taati aturan-aturan Allah dan Rasul. Jangan mencari Allah. Jadi kalau orang Islam ingin menyembah Allah, taati aturan-aturan yang sudah disiapkan oleh Allah dan Rasul. Itu yang dinamakan menyembah Allah. Maka saudara-saudara sekalian, makna la ilaha illallah ini, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, yang dibawa oleh seluruh utusan-utusan Allah, ini maknanya ini, surat 16 ayat 36 ini. Kalau seandainya Nabi Ibrahim enggak menolak aturan-aturan Tauhid, Namrud, mungkin Nabi Ibrahim tidak akan dibakar hidup-hidup. Kalau Nabi Musa tidak mau menolak aturan-aturan Tauhid, tidak akan mungkin Nabi Musa beserta pengikut-pengikutnya dikejar-kejar oleh Fir'aun sehingga ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Nah, begitu pula kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau menolak aturan-aturan Tauhid Abu Jahal, maka mungkin Rasulullah tidak akan hijrah ke Madinah itu. Jadi semua utusan Allah itu semuanya itu menolak Tauhid semua. Anti Tauhid semua. Anik budullah wujudani buddha. Itu semua utusan-utusan Allah. Paham enggak sampai di sini kira-kira? Paham ya? Makna la ilaha illallah. Walakad ba'asna fi kulli ummatir rasulan anik budullah wujudani buddha. Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu utusan dengan membawa prinsip jauhilah Tauhid itu. Sembahlah Allah saja. Jauhilah aturan Tauhid itu. Taati aturan Allah saja. Jauhilah kepemimpinan Tauhid itu. Taatilah ulil amri minkum saja. Jauhilah metode-metode perjuangan membentuk partai, menjadi caleg, kemudian masuk parlemen. Taatilah saja cara-cara berjuangnya Rasulullah. Nah, ini ya, konsekuensi sumpah kita itu ini. Maka kata Allah di dalam ayat ini, petunjuk dan kesesatan itu faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dalal. Ya, silakan Pak Fuad baru datang nih. Ya, dari mana ini kok sampai terlambat nih? Sudah laporan ke Amir wilayah enggak? Oh ya, sudah disuruh pusat. Ya sudah, kalau enggak diperintah enggak usah. Yang lain pusap semua tadi. Jadi, saudara-saudara sekalian, ya. Jadi, makna la ilaha illallah itu ini, ya. Makna sumpah kita itu. Kita hanya akan taat kepada aturan Allah dan tidak mau kepada aturan selain daripada aturan Allah. Aturan yang dibikin oleh manusia. Ditolak. Kita hanya akan taat kepada pemimpin umat Islam. Ulil amri minkum, khalifah atau amirul mu'minin, yang tidak mau taat terhadap pemimpin-pemimpin yang tidak mau kepada ini. Paham ya? Paham. Maka faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dalalah. Hidayah dan kesesatan diukur oleh Allah apakah orang Islam itu anti tauhid atau tidak. Nah itu ya. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dalalah. Kalau dia jadi anak buahnya Tauhid, wah, lawannya daripada hidayah sudah. Apa itu? Sesatan. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dalalah. Di antara mereka itu ada yang dapat hidayah dan di antara mereka itu ada yang jelas kesesatannya. Orang yang jelas kesesatannya ini yaitu orang yang tidak mengikuti apa yang menjadi prinsip-prinsip la ilaha illallah. Saudara-saudara sekalian, Allah di dalam Al-Qur'an, apa-apa yang terjadi sekarang ini, ya, orang-orang Islam yang terjadi sekarang ini, yang mengaku orang-orang beriman, yang seharusnya orang-orang beriman itu tidak mau berhukum dengan hukumnya Tauhud. Tapi kata Allah, sudah mengaku beriman masih mau berhukum dengan hukumnya Tauhud. Yang sebenarnya kata Allah, jauhilah Tauhud. Itulah orang-orang yang sesat. Coba baca di dalam surat 4 ayat 60. Surat 4 ayat 60. Ya, mengaku orang beriman, tapi masih mau berhukum dengan hukumnya Tauhud. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang telah diturunkan ke sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tauhud, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tauhud itu. Nah, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan sejauh-jauhnya. Kalau orang sudah mengaku beriman, sebagaimana kata Hulifat tadi, masih mau berhukum dengan hukumnya kafir api, Tauhud. Nah, telah disesatkan oleh setan dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Alam tara ilal ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl. Yuriduna ayyataha kamu ila Tauhud. Sudah mengaku beriman, masih mau berhukum dengan hukumnya Tauhud. Kalau orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, itu wajar-wajar saja. Ini mengaku beriman, yang seharusnya berhukum dengan hukumnya Allah, mau berhukum dengan hukumnya Tauhud. Coba. Maka saudara-saudara sekalian, syahadat yang benar kata Allah itu, yaitu yang ingkar kepada Tauhud. Syahadatnya benar, sumpahnya benar. Kalau orang sudah bersumpah dengan la ilaha illallah, dia itu masih tidak ingkar kepada Tauhud. Perlu dikoreksi syahadatnya. Karena kata Allah di dalam surat 2 ayat 256, coba buka. Surat 2 ayat 256. Ya. Tidak ada paksaan. Ya, terus. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tauhud dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Nah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi syahadat yang benar itu adalah orang yang sudah mengaku muslim, muslimah, dia ingkar kepada Tauhud. Tidak mau kepada aturan selain aturan Allah. Tidak mau kepada kepemimpinan yang bukan oleh Al-Amin. Tidak mau kepada jalan-jalan perjuangan yang bukan contohnya. Itu syahadatnya yang benar. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bitawhid wa yu'min billah kodistam sakabil urwati muskolam husoma. Coba. Jadi syahadat yang benar itu adalah yang ingkar kepada Tauhud. Kodistam sakabil urwati muskolam husoma. Bagaikan berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak mudah akan lepas. Itu syahadat yang benar yang ingkar kepada Tauhud. Ah, ini saudara-saudara sekalian, akidah-akidah yang begini ini, sebagaimana tadi saya sudah jelaskan, kalau dipelajarkan kepada pendidikan-pendidikan yang berlabelkan Islam, nah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, IAIN, laku nggak kira-kira sistemnya Tauhud? Iya, laku nggak. Karena tidak ada pelajaran itu, maka orang-orang Islam menjadi pembela-pembela. Maka anak-anak kita relakan untuk diukir dada-dada kita itu dengan akidah itu. Harapan kita anak kita itu adalah harapan yang besar untuk menjadi anak yang soleh yang bisa meringankan dosa-dosa orang tuanya. Tapi kita rela untuk dididik di Tauhud biarpun labelnya itu label is. Sekarang ini saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, musuh-musuh Islam ini dalam rangka menghancurkan akidah-akidah orang Islam menjaring dengan nama-nama mulai dari bank Islam, partai Islam, pendidikan Islam. Enggak cukup di sini. Amerika buat lagi markasnya orang kafir itu, pendidikan tinggi Islam di Amerika, California sana itu. Siapa yang menjadi dosen-dosennya? Bukan Pak Kiai Abdurrahman. Tuh, itu pendeta Abraham Lincoln. Itu yang menjadi dosen-dosennya. Ya. Tuh. Terus bagaimana kita umat Islam pada hari ini? Inilah saudara-saudara sekalian keberhasilan daripada Yahudi dan Nasrani. Yang sekarang umat Islam ini sudah banyak yang tidak sadar. Yang penting sudah sholat, puasa, haji, tasbih, bersujud. Kayaknya ibadahnya sudah sempurna. Sudah di hadapan kita surga. Kalau cuma sholat, sujud, bertasbih, apa bedanya dengan kucing? Coba jangan dikira kucing tidak sholat, sujud, bertasbih. Coba buka surat 24 ayat 41. Surat 24 ayat 41. Surat 24 ayat 41. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, coba punya Dek Rasid, baca lagi. Artinya aja ya, Dek Rasid. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hmm. Di dalam terjemahan lain ada yang langsung diterjemahkan. Coba. Telah mengetahui cara sholat atau cara bersembahyang dan cara bertasbihnya. Kullun qad alima sholatahu wa tasbihahu. Kullun qad alima sholatahu wa tasbihahu. Semua makhluk itu telah tahu cara sholatnya dan cara bertasbihnya. Jadi gunung tahu cara sholatnya. Sholat terus, jangan dikira enggak sholat gunung. Tuh, bumi juga begitu, langit juga begitu. Sholat. Kucing juga begitu. Jangan dikira enggak sholat, enggak kucing, enggak bertasbih. Ya. Monyet juga begitu. Ya. Kalau orang Islam cuma pekerjaannya begitu, sholat, sujud, bertasbih. Apa bedanya nanti dengan monyet? Coba. Kullun qad alima sholatahu wa tasbihahu. Semua makhluk itu telah tahu cara sholatnya dan cara bertasbihnya. Nah sekarang apa yang membedakan antara orang Islam dengan kucing tadi? Tuh. Kita mau jadi kucing kan? kalau kucing itu cuma sholat, sujud, bertasbih saja. Tapi kalau orang Islam harus sholat secara baik, sujud secara baik, bertasbih secara baik. Ada satu lagi yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ini ditinggalkan, sholatnya nggak ada nilainya di hadapan. Apa itu? Apa? An aqimuddina wa la tatafarraqu. Tegakkanlah seluruh Al-Qur'an itu, bukan cuma tiga lembar Al-Qur'an, sholat, puasa, haji, zakat. Ya. Seluruh Al-Qur'an ini diperintah oleh Allah untuk memperjuangkan supaya tegak. Kalau orang Islam tidak mau memperjuangkan tegaknya Al-Qur'an ini, gimana generasi-generasi awal telah kita paham dalam memperjuangkan Al-Qur'an sampai nyawanya disabung, sehingga orang-orang kafir di dunia di bawah telapak kakinya orang Islam, di bawah hukum-hukum Islam. Kenapa? Karena betul-betul darah dagingnya Al-Qur'an dan betul-betul Al-Qur'an yang diperjuangkan. Kalau sekarang ini umat Islam kesana kemari ngajak sholat saja. Ngajak sholat dan ngajak tunduk kepada Tawud. Bagaimana? Nah inilah saudara-saudara sekalian yang menjadi keprihatinan yang sangat besar. Umat Islam pada hari ini telah meninggalkan kepemimpinan Islam. Dan ini keberhasilan daripada Yahudi dan Nasrani. Yang memang sudah diskenariokan selama ratusan tahun lamanya. Menghancurkan awal kepemimpinan Islam, Yahudi, hancurnya kerajaan itu. Setelah itu, melalui sistem pendidikan yang tersusun rapi, ghusl fikri, ya, umat Islam dijauhkan dari pemikiran-pemikiran tentang kepemimpinan Islam. Sekarang sudah berhasil, umat Islam sekarang cuma tahunya presiden, pak gubernur, pak camat, pak RT, pak RW, nggak tahu siapa pemimpin itu. Kalah dengan orang Dayak. Orang Dayak kalau ditanyakan siapa pemimpin Anda, langsung dituduh. Pemimpin saya namanya Pau-Pau. Nah, itu orang Dayak. Orang Kristen Katolik, siapa pemimpin Anda? Tegas jawab. Pemimpin saya namanya Paus, umpamanya di Roma. Giliran kepada orang Islam, tegas juga jawabnya. Siapa pemimpin Anda? Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi Islam juga. Undang-undangnya KUHP, bukan Al-Quran. Sudah diangkat jadi khalifah oleh orang-orang NU. Nah inilah saudara-saudara sekalian. Perhatian umat Islam pada saat ini. Maka saudara-saudara sekalian. Akidah yang benar ini yaitu anibudullah wa cita'idikullah. Maka Allah di dalam Al-Quran memberikan kabar gembira. Orang-orang yang menjauhi tauhid. Itulah hamba-hamba. Coba buka surat 39 ayat 17. Surat 39 ayat 17. Ini ya. Dan orang-orang yang menjauhi tauhid, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. Nah, walladzina ijtanabut tawud ayyabuduha wa anabu ilallah fabashshir ibadi. Coba sampaikan kepada hamba-hambaku kata Allah. Orang-orang yang tidak mau taat kepada tauhid, memperjuangkan aturan Allah ini saja, itulah hamba-hamba. Berikanlah berita gembira, nanti akan bertemu dengan kamu. Jadi ini, kenapa orang Islam ini sekarang di bawah telapak kakinya orang-orang kafir? Karena di mana-mana umat Islam ini sekarang sudah menjadi penegak-penegak aturan kafir, taat kepada sistem kepemimpinan kafir. Saudara-saudara sekalian, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Allah dengan tegas menyatakan di dalam Al-Quran, pemimpin atau wali daripada orang-orang beriman itu Allah. Sedangkan pemimpin wali dari orang-orang kafir itu siapa? Setan. Setan atau tauhid. Jadi kalau orang beriman berkepemimpinan kepada setan atau tauhid ini, setan ini ada yang berbentuk manusia, ada yang berbentuk jin, ya. Jadi tauhid ini ada yang berbentuk manusia, ada yang berbentuk jin. Kata Umar bin Khattab itu, tauhid itu adalah setan. Ya. Kalau kata Ibnu Tamiyah, tauhid itu adalah undang-undang, hukum, sistem yang tidak mau kepada Allah, kepada undang-undangnya Allah, itu adalah tauhid. Coba buka di dalam surat 2 ayat 257. Ini pernyataan Allah bahwa pemimpin orang-orang beriman itu adalah Allah. Pemimpin orang-orang kafir itu adalah tauhid. 257. Ya, 257. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan. Yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, ya. Jadi Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Wal ladzina kafaru auliyauhumut tauhid. Orang-orang beriman itu, orang-orang kafir itu pemimpin-pemimpinnya adalah tauhid. Wal ladzina kafaru auliyauhumut tauhid. Orang kafir itu pemimpin-pemimpinnya tauhid. Nah, kalau orang beriman berkepemimpinan kepada tauhid, ini kira-kira ayatnya yang salah atau orang berimannya yang kepleset? Orang berimannya kepleset. Walladzina kafaru auliya'u tauhid. Aulia ini jamak dari wali, artinya pemimpin-pemimpin. Orang kafir itu pemimpin-pemimpinnya Allah. Orang yang tidak mau kepada aturannya Allah. Nah, kalau orang beriman berkepemimpinan kepada Tauhid yang tidak mau kepada aturan Allah, ini kira-kira Allahnya yang salah mungkin di dalam ayat itu, atau orang berimannya yang sudah kebelingnya. Nah, inilah saudara-saudara sekalian yang perlu kita pahami, dan ini yang harus kita akidahi. Maka saudara-saudara sekalian, setelah kita memahami, setelah kita memahami makna la ilaha illallah dengan paparan ayat-ayat yang sudah saya sampaikan tadi, ya, maka kalau orang sudah bersumpah dengan la ilaha illallah ini, maka orang itu harus hijrah. Jadi kalau orang sudah bersumpah dengan la ilaha illallah, dia masih menjadi pembela-pembela aturan Pancasila. Kira-kira ini hijrah atau belum ini? Belum. Nah, harus hijrah dari aturan manusia kepada aturannya Allah. Kalau awalnya belum tahu, belum masuk khilafah menjadi pembela-pembela itu. Nah, setelah kita menjadi warga khilafah, supaya kita menggapai janji-janji Allah, maka kita akan membela aturan-aturan Allah. Bagi murabbi jiwa raga kami. Bukan bagi ini konsekuensi daripada orang yang sudah menyatakan la ilaha illallah. Karena la ini menolak, illa ini mengokohkan. Dari ayat-ayat yang sudah saya paparkan tadi sudah jelas ayatnya, ya, bahwa yang dikatakan syahadat yang benar, sumpah yang benar ini la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Fa may yakfur bi tawwut wa yu'min billah. Orang siapa yang ingkar kepada Tauhid dan hanya berpegang kepada aturan-aturan Allah, maka sungguh dia itu telah berpegang kepada suatu hutan yang amat kuat, yang tidak mudah akan lepas. Syahadatnya itu betul-betul kokoh, benar. Maka saudara-saudara sekalian, kesimpulan, orang yang sudah bersumpah dengan la ilaha illallah wajib hijrah. Hijrah ini apa artinya? Pindah, meninggalkan. Kalau orang sudah bersumpah dengan la ilaha illallah, dia harus meninggalkan aturan yang batil menuju kepada aturan yang hak. Aturan yang hak ini aturannya Allah saja, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Biarpun dibikin oleh profesor-profesor komunis, kapitalis, Pancasila, tidak akan meningkat derajatnya atau nilainya berubah dari batil menuju Alhamdulillah. Biarpun mamanya nanti Pancasila ini di atasnya diri Bismillahirrahmanirrahim, tidak akan berubah dari batil menjadi tetap nilainya batil. Maka kalau orang sudah bersumpah dengan la ilaha illallah, wajib hijrah. Hijrah dari mana? Dari aturan tauhid menuju kepada aturan Allah. Dari kepemimpinan tauhid menuju kepada ulil amri minkum. Dari metode perjuangannya tauhid menuju kepada metode perjuangannya Rasulullah. Wajib ini hukumnya hijrah ini. Ya. Kalau tidak, wah. Coba buka surat 4 ayat 97. Ini konsekuensi kalau tidak hijrah, kalau masih menjadi pembela-pembela tauhid. Ya. Surat 4 ayat 97. Ini kita masih. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas? sehingga kamu mendapat berhijrah berpindah-pindah di bumi itu. Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, faulaika ma'wahum Jahannam wa sya'at masyira. Akhir ayat. Tempat mereka itu neraka Jahannam, dan Jahannam seburuk-buruknya tempat kembali. Siapa yang menempati neraka Jahannam di dalam ayat ini? Asbabun nuzul ayat ini, saudara-saudara sekalian, yang menempati neraka Jahannam di dalam ayat ini bukan orang kafir. Orang yang sudah mengaku beriman tapi masih taat kepada presiden Allah. Di perang Badar dipergunakan, mati, kata Allah, faulaika ma'wahum Jahannam wa sya'at masyira. Maka saudara-saudara sekalian, kalau orang sudah bersumpah dengan la ilaha illallah, konsekuensinya itu wajib hijrah. Dia wajib punya pemimpin Islam. Kalau tidak, sholatnya tidak dinilai, puasanya tidak dinilai. Kenapa? Kok orang tidak punya pemimpin Islam, tidak bersatu itu, kok sholatnya tidak diterima? Kata Allah di dalam ayat ini, kalau orang tidak punya pemimpin Islam, itu kategorinya musyrik. Dosanya itu dosa syirik. Musyrik. Musyrik ini adalah satu dosa yang cukup syirik, ini dosa yang cukup besar, yang tidak akan diampuni kalau tidak bertobat sebelum akhir hayat. Maka sholatnya tidak diterima. Kenapa? Kok orang tidak punya pemimpin Islam, kok dosanya lebih besar daripada orang berzina, lebih besar daripada orang berjudi, orang minum minuman, padahal dia sholat. Kenapa kok lebih besar? Karena saudara-saudara sekalian, kalau orang tidak punya pemimpin Islam, orang Islam itu sudah ikut andil di dalam menghancurkan ajaran Islam. Tuh. Kenapa? Karena Islam tidak akan bisa tegak kalau umat Islam tidak bersatu di bawah kepemimpinan. Maka dosanya itu besar. Dikategorikan dosa syirik. Sholatnya enggak diterima, puasanya enggak diterima. Tapi ini jangan jadi dakwah keluar. Itu beratnya. Loh, kenapa orang berzina kok? Kok istilahnya itu dosanya kok enggak besar? Kalau orang berzina itu yang dihancurkan pribadinya, saudara-saudara sekalian. Ya. Tapi kalau orang tidak mau kepada pemimpin Islam, yang dihancurkan Islamnya, dia telah ikut andil di dalam menghancurkan ajaran Islam. Ajaran Islam tidak akan bisa tegak tanpa adanya pemimpin Islam, tanpa adanya umat Islam bersatu. Maka umat Islam itu wajib hukumnya pemimpin Islam. Kalau tidak, kategorinya dosa syirik dan seluruh amal-amalnya terbang. Surat 39 ayat 65. Catat ayat-ayatnya, nanti insya Allah bisa nyambung kalau memang mendengarkan. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Rob selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. 39 ayat 65. Iya. Ya. Iya. Salah itu. Kok salah terus di Rasid ini? Ngelamun kemana ini? Dan sungguh telah diwahyukan. Dan sungguh ya. Diwahyukan. Maka katakanlah Muhammad, wahai kami. Salah lagi. Ayat 65. Ya ya, dengarkan. Yang sebelumnya. Terus. Jika kamu mempersekutukan Allah, saya akan hapuslah amalanmu. Nah. Dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Nah, lain asroktah layak batonna amalu. Jika tidak mau bersatu berkepemimpinan Islam, itu dosanya sangat besar. Kategorinya syirik. Berterbangan amal-amalnya semua itu. Kenapa? Karena ajaran Islam tidak akan bisa tegak. Umat Islam kalau tidak mau bersatu di bawah kepemimpinan Islam, di bawah khalifahan, berarti sudah itu andil di dalam menghancurkan ajaran Islam. Maka dosanya sangat besar. Lain hanya dengan orang berzina. Kalau orang berzina, yang dihancurkan pribadinya. Maka saudara-saudara sekalian, di dalam riwayat ada orang Yahudi hebat, rupanya hitam. Dia cuma bersyahadat, belum sempat sholat, mati masuk surga. Lain halnya dengan ini. Dia sudah mengaku beriman, sudah sholat, tapi dia taat kepada Presiden Abu Jahal, mati perang, masuk neraka. Ada satu riwayat. Pada waktu terjadi perang hebat, di mana pasukan Qumran akan memerangi orang Yahudi hebat. Pada waktu itu pagi-pagi ada penggembala domba yang orangnya itu hitam, budak hitam Yahudi. Yahudi hebat. Pagi-pagi dia keluar dengan domba gembalaannya yang banyak. Nah, di tengah-tengah masyarakat Yahudi itu, berbicara sangat santer bahwa orang Yahudi pada hari ini akan memerangi seorang laki-laki yang mengaku dirinya Nabi. Nah, mungkin sebudak hitam ini akan diberi hidayah oleh Allah. Dengan apa yang ramai dibicarakan oleh masyarakat Yahudi itu, si penggembala domba yang jelek rupanya ini ingin dia menemui orang yang dikatakan Nabi. Karena mungkin niatnya tulus, ya kan? Dia bawa domba-domba yang banyak itu dengan tujuan, satu tujuan, hanya ingin menemui Nabi. Naik bukit, turun bukit, turun lembah, naik bukit, turun lembah, berhari-hari. Akhirnya betul, karena Allah Maha tahu ya hati seseorang, betul orang Yahudi ini dipertemukan dengan Rasulullah. Setelah di hadapan Rasulullah, apa kata orang Yahudi ini? Wahai Tuhan, apa yang kau ajarkan Tuhan? Kemudian didakwai oleh Rasulullah. Setelah didakwai oleh Rasulullah, maka Rasulullah mengajak akhirnya, maka saya ajak engkau Rasulullah. Masih bertanya lagi Yahudi, kalau saya masuk Islam, ya Tuhan, apa balasannya Tuhan? Dijawab oleh Rasulullah, balasannya adalah surga. Jelaskan oleh Rasulullah tentang surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan segala penderitaan. Maka akhirnya apa kata orang Yahudi itu? Kalau begitu saya akan masuk Islam, bagaimana caranya Tuhan? Akhirnya dituntunlah oleh Rasulullah dengan syahadat. Setelah dia itu menjadi seorang Muslim, karena jujurnya orang ini, dia masih menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, domba-domba yang saya bawa yang lain ini, ya Rasulullah, ini bukan milik saya, tapi ini adalah milik majikan saya. Bagaimana ya Rasulullah? Karena Rasulullah dituntun oleh wahyu, maka kata Rasulullah, lepaskanlah semua domba-domba itu. Nanti dengan pertolongan Allah, domba-domba itu akan kembali kepada majikannya dengan tidak kurang satu ekor. Betul, dilepas. Setelah itu beberapa waktu terdengar bahwa domba-domba itu sudah kembali semua. Nah, setelah domba-domba itu kembali, maka tidak lama kemudian genderang perang sudah mulai ditabuh, komando jihad sudah mulai ditanamkan. Nah, di tengah-tengah berkecamuknya perang itu tadi, orang Yahudi yang baru masuk Islam, yang cuma taat kepada pemimpinnya, kepada Rasulullah, sudah diketahui gugur di tengah-tengah medan perang. Karena sahabat-sahabat tahu, maka akhirnya diangkatlah jenazahnya, dilaporkan, dibawa kepada kemahnya Rasulullah, ke kemahnya Rasulullah. Orang Yahudi yang baru masuk Islam, yang belum sempat belajar sholat ini. Setelah jenazah ini berada di hadapan Rasulullah, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, sungguh Allah telah memuliakan budak hitam itu. Kulihat di kepalanya berdiri dua orang bidadari, sekalipun ia belum pernah sholat. Coba, belum pernah belajar sholat, cuma taat benar kepada pemimpinnya, perang, mati, masuk surga. Lain halnya dengan ini, surat 4 ayat 97 tadi. Dia sudah mengaku beriman, sudah sholat, tapi dia taatnya kepada Presiden Abu Jahal, enggak mau hijrah, perang Badar, mati, faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masyir. Tempat mereka itu neraka jahannam. Jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Maka sebagai poin dan pada kematian kita ini sebenarnya ini masih panjang ya, tapi karena waktunya ini terbatas, maka poin-poin yang saya paparkan ini mudah-mudahan ini dipahami, dan inilah prinsip-prinsip kita. Nah, insya Allah kalau prinsip ini betul-betul tertanam, pertolongan Allah akan selalu. Amin. Ya, saya kira untuk materi dari saya sebulan waktu ini sudah habis ya, saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.